coba berkali-kali, tak pikirkanmu. Ku coba lagi dan lagi, namun semakin ku hindari, bayangmu semakin hadir. Ku sadar diri, tak mungkin untuk miliki, namun kau buatku semakin jatuh hati. Mengapa kau lagi terus hadir dalam hari-hariku? Mengapa ini tidak adil? Karena ku tahu kau tak rasakan yang sama di hati. Kau lagi terus muncul dalam mimpi-mimpi. Semakin hari hadirmu semakin ku nanti. Semoga kau tak saja